Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوات الإسلام kita melanjutkan kajian kita kemarin kita terakhir membahas tentang tanda hari kiamat besar ya. Kemudian al-ba'ts yaitu kebangkitan dari alam kubur. Kemudian pembahasan kita yaitu pembahasan tentang berikutnya yaitu makna al-ihsan. Setelah kita membahas dan mengkaji tentang rukun iman, satu lagi maaf tentang qada dan qadar maaf. Setelah kita membahas tentang rukun yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir, maka pembahasan kita selanjutnya itu rukun iman yang keenam. Apa itu? Rukun iman yang keenam al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketahuilah saudaraku, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk adalah merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Di dalam beriman kepada takdir ada empat rukun yang wajib diimani. Syekh Utsaimin mengatakan ada empat rukun atau empat perkara yang wajib diimani di dalam beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu al-iman bi anna Allah qad kataba kulla syai. Beriman bahwa Allah sudah mencatat dan menulis takdir segala sesuatu. Ya, takdir segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wa kataba maqadira kulli khalaiq bi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah menulis takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah apa? Ditulis dan dicatat. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW sabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Apa itu qalam? Pena. Faqal uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Lalu pena itu berkata, madza aktub ya Rabb? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai. Ya, tulislah takdir segala sesuatu. Jadi ini yang pertama yang wajib diimani, bahwa Allah sudah mencatat dan menulis takdir segala sesuatu. Ya. Dan Allah mencatat takdir itu ya akhir Islam, catatan takdir itu ada empat macam. Yang pertama yaitu takdir yang bersifat umum. Yang bersifat apa? Umum. Itu yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Takdir yang bersifat apa? Umum. Iya. Itu yang Allah catat dalam apa? Lauhul Mahfuz. Apa itu lauhul mahfud, Pak? Tahu nggak lauh? Lauh itu kayak papan tulis kecil, tulauh namanya. Akan tetapi Allah, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana besarnya lauh tersebut. Mahfud itu artinya terjaga, di mana tidak akan ada orang yang bisa atau siapapun yang bisa melihat dan mengetahuinya, kecuali orang-orang yang Allah izinkan tentunya. Iya. Yang kedua, itu yang Allah catat, yang dicatat oleh malaikat di saat manusia berada di dalam janin ibunya berumur 4 bulan 10 hari. Yang disebut dengan takdir umri, takdir seumur hidup. Takdir seumur hidup. Apa itu takdir seumur hidup? Yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Iya. Wa Rasulullah SAW bersabda, kata Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilayhi malakan fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi ya wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Sesungguhnya kata Rasulullah, salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya itu 40 tahun pertama dalam keadaan air mani. Kemudian 40 hari yang kedua dalam keadaan apa? Segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging. Lalu Allah mengirimkan malaikat. Lalu kemudian malaikat itu meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara. Dicatat rezekinya. Dicatat ajalnya. Dicatat amalnya, perbuatannya. Dan dicatat apakah ia akan sengsara atau bahagia. Iya. Nah, ini disebut dengan takdir umri, Pak. Takdir seumur hidup. Yang ketiga, yang disebut dengan takdir sanawi. Apa itu takdir untuk setahun? Yaitu yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kenapa sih disebut dengan Lailatul Qadar, Pak? Qadar itu ya takdir. Artinya malam yang ditentukan padanya takdir. Ya Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam surat yang lain Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar, ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditentukan segala urusan yang bijaksana. Iya. Yang keempat, yang disebut dengan takdir yaumi. Takdir apa? Yaumi, apa itu yaumi? Itu setiap hari. Yang ditunjukkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Meminta kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, dan setiap harinya Allah dalam kesibukan. Setiap harinya Allah dalam kesibukan. Apa maksudnya kesibukan? Ya, maksudnya kata Ibnu Abbas, merendahkan suatu kaum, mengangkat suatu kaum, mengijabah doa dan yang lainnya. Iya. Ini disebut dengan takdir yaumi, takdir yang setiap harinya. Dan tentunya, akhi, baik itu takdir seumur hidup, takdir setiap tahun sekali, takdir setiap hari, itu sebetulnya perincian dari pra takdir yang umum yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Ini rukun yang pertama. Ini rukun yang pertama, apa tadi rukun yang pertama, akhi? Nah, bahwa Allah sudah mencatat segala takdir segala sesuatu. Rukun yang kedua atau perkara yang kedua yang harus diimani dalam masalah takdir, al-iman bi anna Allah qad alima kulla syai. Beriman bahwasanya Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat Allah tahu. Ya. Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan 10 tahun lagi kalau kita masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, rukunnya apa? Beriman bahwa segala sesuatu itu tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Beriman bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Iya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Wa ma syaa'a kana." Ya. Apa yang Allah kehendaki ada akan ada. Dan apa yang Allah kehendaki tidak ada pasti tidak akan terjadi. Iya. Namun Bapak sekalian, kehendak Allah itu ada dua macam. Kehendak Allah itu ada dua macam. Kehendak Allah yang bersifat takdir, kehendak Allah itu ada dua macam. Apa yang pertama? Yaitu masyiah kauniyah qadariyah. Itu kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang bersifat apa? Kauniyah qadariyah. Apa itu kauniyah qadariyah? Yaitu kehendak Allah yang tidak berhubungan dengan cinta dan Allah. Kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah berkehendak adanya iblis. Apakah berarti Allah mencintai iblis? Ya tidak. Allah berkehendak adanya perpecahan. Berarti apakah berarti Allah menyukai perpecahan? Tidak. Allah berkehendak adanya maksiat. Apakah berarti Allah menyukai maksiat? Tentu tidak. Ya. Maka Allah berkehendak si fulan ganteng, si fulan jelek, si fulan pendek, si fulan tinggi, si fulan kurus, si fulan gemuk. Itu adalah kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Paham tidak, Pak? Yang kedua, yaitu masyiah syar'iyah diniyah. Kehendak Allah yang bersifat syariat agama. Kalau tadi, kehendak Allah yang bersifat apa? Kauniyah qadariyah. Kalau ini, kehendak Allah yang bersifat syar'iyah diniyah. Apa itu? Yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kehendak Allah yang berhubungan dengan cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah berkehendak ya untuk agar kaum mukminin sholat, zakat, puasa, haji, ketaatan-ketaatan, semua kebaikan. Semua itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berkehendak agar larangan-larangannya ditinggalkan. Ya. Maka ini Bapak sekalian, jadi sebetulnya dua kehendak ini tidak saling bertabrakan, Pak. Ya. Orang yang berbuat maksiat, dia dikehendaki oleh Allah berbuat maksiat. Hah? Apakah Allah mengkehendaki bahwa dia berbuat maksiat? Ya, tapi kehendak yang bersifat kauniyah qadariyah. Ya. Kemudian ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Perhatikanlah, Allah berkehendak si fulan berbuat maksiat. Apakah berarti artinya manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat? Jawab tidak. Iya. Kenapa? Allah tidak memaksa si fulan itu berbuat maksiat. Karena kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari pasti merasakan, Pak, kalau kita berbuat sesuatu, siapa yang memaksa kita? Tidak ada. Iya. Manusia diberikan kehendak tidak, Pak? Manusia diberikan kehendak tidak? Manusia diberikan kemampuan tidak? Diberikan kemampuan. Baik. Bapak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Oke. Bapak mampu tidak meninggalkan maksiat itu? Mampu. Baik. Tapi kemudian Bapak ya sudah diberikan kemampuan meninggalkan maksiat. Bisa meninggalkannya, tapi kemudian Bapak malah berbuat maksiat. Maka yang berbuat maksiat itu siapa? Allah atau Bapak? Bukan Allah. Allah tidak berbuat maksiat. Tapi Allah, ya, ketika berkehendak sesi fulan itu berbuat maksiat, tentu bukan karena ada tanpa sesuatu, tapi karena ada sebab-sebabnya. Kenapa si fulan kok berbuat maksiat ya? Ya, karena ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama, ya dia ternyata hatinya tidak menginginkan hidayah. Ternyata hatinya itu, ya, dia menolak apa namanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala jerumuskan ia kepada maksiat akibat perbuatannya dia sendiri. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa yakum, tidaklah Allah berkehendak terjadi sesuatu kecuali dengan karena adanya sebab-sebab. Ada sebab-sebabnya tentunya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, rukun yang keempat. Itu beriman bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ini wajib kita imani. Nah ini saudaraku, ya akhwat Islam, ya. Kewajiban kita adalah beriman kepada takdir. Tapi ingat ya Pak, jangan kita ini terlalu dalam memikirkan takdir. Karena kalau kita terlalu dalam memikirkan takdir, kita akan tersesat jalan kita. Takdir itu rahasia Allah, Pak. Kita tidak mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah yang Maha tahu. Makanya kita tidak diperintahkan memikirkan takdir. Kita diperintahkan untuk mencari takdir. Untuk mencari apa? Takdir. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh Rasulullah apa? Ketahuilah setiap kalian sudah ditentukan surga atau nerakanya. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, fa fimal amal? Kalau kami sudah ditentukan hai Rasulullah surga atau neraka, kalau begitu buat apa kami beramal hai Rasulullah? Buat apa kami apa? Beramal. Apa kata Rasulullah? I'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Lihat Rasulullah mengatakan, kamu beramal, tugas kamu beramal. Tugas kamu bukan mikirin masalah apa? Takdir, karena itu rahasia Allah, sulit untuk kita cerna dengan pikiran kita, Pak. Iya. Kesalahan yang besar itu, Pak, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Dan akal pun tak akan mampu untuk memikirkannya. Pasti hasilnya error. Pasti hasilnya apa? Error. Makanya kewajiban kita sekarang, Pak, bagaimana berusaha menolak takdir dengan takdir lagi. Kok bisa menolak takdir dengan takdir? Maksudnya gimana? Saya berikan contoh. Kalau Bapak lapar, takdir enggak, Pak? Takdir. Kalau Bapak lapar, apa yang Bapak lakukan? Cari makan? Atau Bapak berkata, ah, kalau Allah takdirkan kenyang ya kenyang, enggak perlu saya cari makan? Hah? Pasti jawabannya kita harus, kalau kita lapar, kita cari makan. Kita cari makanan, kita makan. setelah kita cari makan kenyang. Kenyanglah takdir enggak, Pak? Berarti untuk mendapatkan takdir kenyang ini kita harus mencari, tidak? Kita harus berusaha, tidak? Oke. Dan masalah ini semua sama, Pak. Bapak ingin dapat rezeki. Mungkinkah Bapak berkata, "Ah, saya enggak usah kerja, nanti kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki, dapat sendiri." Iya. Apa mungkin tiba-tiba dari langit uang jatuh, Pak? Enggak mungkin, kan? Berarti kewajiban kita apa? Usaha, cari kerja. Setelah kita berusaha, baru kemudian Allah berikan kepada kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk usaha, tidak? Usaha. Maryam, ibunda Isa alaihissalam, ketika beliau ya mau melahirkan anaknya Nabi Isa, sendirian, tidak ada orang. Ya. Apa Allah berfirman kepada Nabi, kepada Maryam? Apa kata Allah? Fahuzzi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pokok kurma itu kepadamu, niscaya kurma-kurma muda akan jatuh kepadamu. Bayangkan, Pak. Maryam dalam keadaan beliau mau melahirkan, disuruh oleh Allah untuk usaha dulu. Menggoyangkan pohon kurma. Bapak pernah goyangin pohon kurma enggak, Pak? Pohon kurma itu besar, kuat, Pak. Gimana goyanginnya? Bapak goyangin juga enggak bakalan goyang. Tapi di sini Allah memerintahkan Maryam untuk apa? Usaha dulu. Goyangkan. Akhirnya oleh Maryam digoyangkan, baru Allah kirimkan apa? Kurma. Tidak serta-merta tiba-tiba kurma jatuh. Tidak. Intinya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk usaha, usaha, usaha. Demikian pula kita. Kita ingin dapat hidayah, usaha dong. Kita ingin masuk surga, usaha dong. Semua segala sesuatu harus dengan usaha. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, akhi, dalam masalah takdir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, bahwa wajib diyakini, Pak, bahwa Allah itu maha adil, tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Wajib diyakini Allah itu maha adil dan Allah tak akan pernah mungkin menzalimi hambanya. Yang zalim itu hamba, bukan Allah. Ya. Allah maha adil. Allah berfirman, Inna Allah la yadzimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi, sekecil apapun juga. Tidak pernah Allah berbuat zalim. Tapi yang zalim siapa? Allah mengatakan, Walakinan nasa anfusahum yadzimun. Akan tetapi manusia lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu artinya, ketika manusia berbuat maksiat dengan kehendak manusia, walaupun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehkah orang yang berbuat maksiat berkata, "Saya berbuat maksiat sudah takdir Allah, gimana lagi?" Enggak bisa, Pak. Kalau seperti ini bisa diterima, maka berarti semua orang yang melanggar peraturan boleh diterima dengan alasan seperti itu. Iya. Bapak naik motor, kemudian lampu merah, diterobos sama bapak. Kemudian di-stop sama polisi. Kamu kenapa? Jawabnya apa? Udah takdir, Pak. Kira-kira diterima alasannya, Pak? Siapa yang mau terima? Polisi pun juga tidak akan mau terima alasan seperti itu. Iya enggak, Pak? Ada perampok datang ke rumah bapak, merampok harta bapak, memerkosa istri bapak. Setelah itu perampok dengan enaknya berkata, "Pak, ini sudah takdir yang ridho ya, Pak ya." Bapak ridho? Saya yakin bapak tidak akan ridho seperti itu. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, lalu dia berhujah, "Udahlah, ini sudah takdir." Apa kita ridho? Tidak. Apa bedanya dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa, Pak. Maka dalam masalah ini, dalam masalah maksiat tidak diperkenankan seseorang berdalih dengan takdir. Enggak bisa. Karena yang berbuat maksiat manusia. Allah sudah menurunkan perintah, Allah juga sudah menurunkan apa? kewajiban kita adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dan Allah memberikan kepada kita kemampuan itu untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku sekalian. Dan dalam masalah takdir ini Pak, ada dua firqah sesat. Dalam masalah firqah takdir ini ada dua firqah yang tersesat. Firqah yang pertama yang disebut dengan firqah Qadariyah. Firqah apa? Qadariyah. Siapa itu firqah Qadariyah, Pak? Yaitu kelompok yang mengatakan takdir itu tidak ada, bahwa Allah belum mentakdirkan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kata orang Qadariyah, yang menciptakan kebaikan itu Allah, dan Allah tidak menciptakan keburukan. Yang menciptakan keburukan siapa? Ya manusia. Yang menciptakan keburukan siapa? Manusia. Jadi Allah tidak mentakdirkan, tidak. Makanya kan Rasulullah mengatakan Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kata Rasulullah, Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah majusinya umat ini, kata Rasulullah. Kenapa? Karena orang majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan cahaya, yang menciptakan keburukan kegelapan. Nah, orang Qadariyah pun mengatakan mirip seperti itu. Makanya mereka disebutkan Qadariyah ya majus hadil ummah. Ya. Menurut Qadariyah, Allah bisa saja menghendaki adanya sesuatu, tapi ternyata tidak ada. Dan bisa saja Allah tidak menghendaki untuk ada, tapi ternyata ada. Ini keyakinan Qadariyah nih, Pak. Jadi kalau Allah berkehendak untuk ada, bisa jadi tidak ada. Kalau Allah berkehendak tidak ada, bisa jadi ada. Itu keyakinan Qadariyah. Makanya ada orang Arab Badui ya datang kepada pentolan Qadariyah yang bernama Amr bin Ubaid. Si orang Arab Badui ini berkata kepada si Amr, Pak. Hei Amr, tolong doakan unta saya itu hilang. Doakan kepada Allah supaya Allah mengembalikan unta saya. Apa kata si Amr dengan keyakinan yang menyesatkan? Ya Allah, sesungguhnya unta orang ini hilang dan engkau tidak berkehendak untuk hilang. Maka kembalikanlah unta dia kepadanya. Apa kata orang Arab Badui? Kalau begitu saya enggak butuh doa kamu. Kata Amr, kenapa? Kata orang Arab Badui ini apa? Kalau Allah tidak berkehendak untaku hilang ternyata hilang, saya khawatir kalau Allah berkehendak untuk kembali ternyata tidak kembali-kembali. Percuma kalau begitu saya berdoa sama Allah. Iya. Ini namanya menganggap Allah lemah berarti, Pak. Nah, ini keyakinan Qadariyah menyesatkan. Kalau kita Ahlussunnah keyakinannya apa? Apa yang Allah kehendaki ada pasti ada. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ada tidak mungkin ada. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Kelompok yang kedua kebalikan dari Qadariyah, siapa? Jabariyah. Jabariyah mengatakan segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah. Dan kita manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita ini manusia, Pak, kata mereka kita dipaksa. Kita dipaksa. Sehingga menurut orang Jabariyah, orang yang berbuat maksiat itu tidak boleh dihukum. Karena dia tidak salah. Ya. Menurut orang Jabariyah, orang yang berbuat maksiat itu apa, Pak? Tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena dia tidak salah. Dia sudah mengikuti takdir, gimana lagi? Makanya orang Jabariyah mengatakan apa? Iblis itu enggak salah, dia sudah ikut takdir, gimana lagi? Fir'aun enggak salah, dia sudah ikut takdir, gimana lagi? Iya. Bayangkan, Pak, ini kaum Jabariyah ini, Pak. Gimana kaum Jabariyah ini hakikatnya membatalkan seluruh peraturan. Ya. Bayangkan kalau semua orang keyakinannya Jabariyah, waduh, mungkin semua peraturan tidak akan ada yang bisa dijalankan, Pak. Setiap kali ada orang meranggar peraturan, alasannya apa? Iya, udah takdir. Ini takdir, itu takdir. Mau dipenjara, Pak, enggak boleh penjara, takdir, Pak. Iya. Istri antum maksiat, antum marah-marah, kata istri apa? Gimana lagi, Mas, takdir. Enggak mungkin. Ini jelas keyakinan yang sangat menyesatkan sekali. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau sunnah mengatakan segala sesuatu memang sudah takdir Allah, tapi ingat manusia pun diberikan oleh Allah apa? Kemampuan dan kehendak. Ya, diberikan oleh Allah kemampuan dan kehendak. Nah, itu ikhwatul Islam, azanillahu yakum. Tapi saya kira cukup membahas masalah takdir. Saya tidak ingin berdalam-dalam masalah takdir, Pak. Karena berdalam-dalam masalah takdir ini berbahaya. Kita berbicara tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mal ihsan? Apa itu ihsan?" Apa kata Rasulullah? "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu artinya kamu beribadah kepada Allah ya seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Perhatikan Bapak sekalian, ini Rasulullah menyebutkan ihsan dua derajat. Derajat yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Derajat yang kedua, kita beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang pertama, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Perhatikan sabda Rasulullah tadi, seakan-akan. Karena tidak akan ada, Pak, manusia di dunia ini yang bisa melihat Allah. Nabi Musa minta kepada Allah supaya Nabi Musa bisa melihat Allah. Ya. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu, kata Allah. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu melihat gunung itu tetap pada keadaannya, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ja'alahu dakkan wa kharra Musa su'iqa. Ketika Allah memperlihatkan ya dirinya kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Lalu kemudian Nabi Musa pun pingsan. Iya. Sebutkan dalam satu riwayat yang dikutip oleh Ibnu Mandah, Allah memperlihatkan jarinya kepada gunung. Allah memperlihatkan apa? Jarinya kepada gunung, maka gunung itu ketakutan hancur. Nabi Musa tidak tahan melihatnya, pingsan. Baru melihat gunung hancur aja pingsan Nabi Musa. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Namun terjadi perselisihan para ulama, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Pendapat yang rajih tidak. Berdasarkan riwayat Muslim dalam sahihnya, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ra'aita rabbak wahai Rasulullah?" Apakah engkau melihat Rabbmu di saat Isra Mi'raj? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Karena disebutkan dalam satu riwayat yang lain, Pak, yang sahih. Rasulullah bersabda, hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Hijab Allah itu apa? Cahaya. Lau kasyafat. Ya. Anhu, kalaulah Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Maka dari itu di sini Rasulullah mengatakan, anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maksudnya seakan-akan kamu melihat Allah? Saya berikan sebuah contoh, Pak, supaya lebih mudah dipahami. Saya akan menggambarkan kepada kamu fisik Rasulullah seakan-akan kamu melihatnya. Maksudnya apa? Hah? Ya, saya akan menggambarkan kepada kamu, ya, saya akan menggambarkan kepada kamu fisik Rasulullah SAW seakan-akan kamu melihatnya. Maksudnya apa, Pak? Artinya saya akan gambarkan ke kamu sejelas-jelasnya, saking jelasnya seakan-akan kamu melihatnya. Berarti tingkatan ini adalah tingkatan untuk orang yang berilmu. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kenapa? Karena saking kenalnya dia kepada Allah dengan keilmuan dia yang sangat dalam, maka seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini derajat yang sangat tinggi ya akal Islam, yang hanya disampai kepadanya orang-orang yang telah kokoh keilmuannya dari para nabi, para sahabat Rasulullah, dan para ulama yang luar biasa keimanan mereka. Ya. Derajat yang kedua ini, fa illam takun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, ya tidak, kita tidak bisa yang pertama tadi, seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya, kita berusaha bagaimana selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sholat, kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini penting akhi dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Di saat kita sedang sendiri, merasa diawasi oleh Allah. Di saat kita ya beribadah, merasa diawasi oleh Allah. Di saat kita merasa diawasi oleh Allah, insyaallah kita akan apa? Berusaha berbuat semaksimal mungkin kebaikan. Bapak sebagai seorang pekerja, kalau Bapak merasa diawasi oleh Allah, insyaallah Bapak akan bekerja sebaik mungkin, melaksanakan amanah yang telah dibebankan kepada Bapak. Sebagai seorang direktur, ya, kalau Bapak memang orang yang merasa diawasi oleh Allah, insyaallah Bapak tidak akan korupsi, Pak. Pejabat manapun, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia tidak akan berani korupsi, Pak. Tapi masalahnya ketika seseorang merasa tidak diawasi oleh Allah, di saat sendiri dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu salamata wal afiyah ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Ini derajat ihsan. Derajat ihsan ini tinggi sekali, Pak. Tidak setiap orang bisa sampai kepada derajat apa? Ihsan. Makanya kata para ulama apa? Setiap muhsin pasti mukmin, tapi tidak setiap mukmin muhsin. Setiap mukmin itu pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Berarti derajat yang paling rendah apa? Muslim. Naik mukmin. Naik lagi apa? Muhsin, masyaallah. Iya. Yeah. Muhsin ini yang sulit untuk kita raih kecuali dengan betul-betul mengenal Allah. Kecuali betul-betul dengan betul-betul keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baru kita sampai kepada derajat apa? Muhsin. Taib ya akhwat Islam, setelah kita membahas tentang masalah ihsan, saya kira cukup pembahasan kita hadis nomor 5 ini. Karena hadis nomor 5 ini sudah berapa kali pertemuan ya. Kita bahas. Sekarang kita masuk hadis nomor 6. Bab bayani salawat allatihi ahadu arkanil Islam. Bab penjelasan tentang salat yang merupakan salah satu rukun Islam. Salat apa sih, Pak? Salat secara bahasa artinya doa. Sedangkan salat secara istilah artinya apa? Hah? Ucapan dan perbuatan yang khusus dengan perbuatan yang dengan waktu yang telah dikhususkan, yang dimulai dari takbilatul ihram diakhiri dengan apa? Salam disertai dengan niat. Nah, itulah yang disebut dengan sholat. Jadi ingat ya, sholat secara bahasa dengan surat secara istilah itu beda maknanya. Kesalahan orang liberal membawa makna sholat kepada bahasa doang. Orang liberal berkata apa? Sholat kan doa. Ya udah, kalau kita berdoa cukup, kita sudah sholat. Ini namanya Pak, membawa makna sholat kepada makna bahasa. Padahal kan sholat itu ada makna secara bahasa, ada makna secara apa? Syariat. Maka makna syariat jangan dibawa kepada makna bahasa. Tidak boleh. Iya. Dan sholat ya akhwat Islam merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Di mana sholat mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam, saudaraku. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia kafir murtad dari agama Islam atau tidak? Semua ulama sepakat. Siapa yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat dan mengatakan sholat tidak wajib, dan Allah tidak mewajibkan sholat padahal dia tahu itu wajib, maka orang ini murtad dari agama Islam. Orang ini apa? Murtad dari agama Islam dan tidak lagi disebut muslim. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini kewajiban sholat. Dia yakin sholat wajib, tapi kemudian dia tinggalkan karena malas. Ini orang Islam apa orang kafir ini? Terjadi dua pendapat ulama, atau tiga. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia belum kafir. Tapi tiga ulama ini berbeda pendapat, Pak. Kalau orang ini tidak sholat, kemudian disuruh taubat, maka kalau dia tidak mau sholat, hukumannya apa? Imam Syafi'i berkata apa? Hukumannya dibunuh. Imam Syafi'i ini paling keras benar masalah ini. Kata Imam Syafi'i, kalau dia disuruh taubat dan tidak mau taubat juga, dibunuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat. Berdasarkan hadis ini kata Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak mau salat juga, tapi yang membunuhnya bukan sembarang orang, Pak. Karena masalah hukum-hukum seperti ini diserahkan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka tidak melaksanakannya, mereka yang dosa. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan, oh enggak. Dia ditazir. Diserahkan kepada hukum qadhi. Apakah dia akan dipenjara atau di apa? Dipukuli. Ya. Yang jelas bagaimana caranya supaya dia mau sholat. Itu dalam Islam, akal Islam. Iya. Kemudian ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat. Kalau ada orang yang tidak mau sholat dibunuh, apakah dibunuh karena kafir atau bagaimana? Banyak ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan dia dibunuh karena kafir. Kenapa? Kalau ada orang disuruh milih, kamu mau sholat atau mau dibunuh? Ternyata dia malah memilih untuk dibunuh. Mendingan saya dibunuh daripada sholat. Mungkin gak orang kayak gini disebut muslim, Pak? Gak mungkin. Ya. Itu menunjukkan dia bukan muslim. Kok dia memilih dibunuh daripada apa? Disuruh sholat. Ini orang sombongnya kebangetan ini. Disuruh sujud sama Allah, gak mau sama sekali. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya. Sementara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat karena malas, kafir, murtad dari agama Islam. Walaupun sekali dia meninggalkan sholat. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ya, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. batasan antara kita dan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Atas dasar ini Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, kafir. Demikian, dan ini pendapat jumhur sahabat. Sementara pendapat yang ketiga adalah dibedakan antara orang yang enggak mau sholat sama sekali dengan orang yang sholatnya belang bentong, Pak. Atau belang bentong. Terkadang sholat, terkadang enggak, gitu kan. Yang dikafirkan itu adalah yang tidak mau sholat sama sekali. Adapun yang terkadang sholat, terkadang tidak, ini belum dikafirkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran apa? Sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, orang yang masih sholat, terkadang tidak, itu tidak disebut dia meninggalkan apa? Sholat sama sekali. Disebut kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia tidak sholat sama sekali, kata mereka. Maka dikatakan dia tidak sholat dan meninggalkan sholat. Berarti kalau dia enggak mau sholat sama sekali, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Dan pendapat ini yang saya pilih. Pak tahu tidak, Pak? Iblis disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Tapi kalau iblis disuruh sujud sama Allah, masih mau, Pak. Iblis disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Sombong dia. Ya. Allah mengatakan apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Ini disuruh sujud sama Allah enggak mau, Pak. Ya. Disuruh sujud sama Allah enggak mau sama sekali. Ini orang sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk meletakkan jidatnya kepada Allah yang telah menciptakan dirinya, yang sudah memberikan rezeki kepada dirinya, untuk meletakkan jidatnya ke tanah enggak mau sama sekali. Ya. Demikian pula Rasulullah mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. Bayangkan kalau sebuah bangunan tiang-tiangnya roboh semuanya, kira-kira gimana, Pak? Hah? Roboh enggak bangunan itu? Jawabnya roboh pasti. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini saudara-saudaraku sekalian, tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Iya. Dan orang yang meninggalkan sholat itu sebutkan dalam hadis apa? Faman lam yuhafidz 'alaihinna, siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Qarun. Lihat, ini hujah Imam Ahmad juga untuk mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu apa? Murtad dari agama Islam. Buktinya kata Imam Ahmad itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Haman, Qarun. Ya. Maka dari itulah ya akhi, jangan meremehkan masalah sholat. Jangan meremehkan sholat. Wallahi, sholat itu ya adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, Pak. Sholat kata Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga ya akhi, menggugurkan dosa, Pak. Kata Rasulullah apa? As-salawatul khams. Sholat lima waktu itu apa? Kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Selama ditinggalkan dosa besar. Ya. Masya Allah, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ara'aitum law kana an-nahr ala babi ahadikum fayaksilu fi khamsa marrat hal yabqa min daran. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai, ya sungai di depan rumah kalian mengalir, lalu kalian lima kali sehari mandi di sungai tersebut, kira-kira badan kamu bersih enggak? Bersih. Demikian pula orang yang sholat, dia akan bersih insyaAllah dosanya ya akhi. Dalam hadis disebutkan juga apabila seorang hamba berdiri sholat, maka dosanya akan diletakkan di kepala dan di pundaknya. ketika ia ruku maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya. Makanya ya akhi, kita sangat butuh sholat, Pak. Jadikan sholat itu kebutuhan dalam hidup kita. Karena sholat itu membimbing kita kepada kebenaran. Kata Rasulullah apa? As-sholatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Maghrib jam berapa? Hah? Satu menit lagi. Sholat itu cahaya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau selama kita masih sholat, Pak, berarti kita masih punya cahaya. Dan Rasulullah SAW akan mengenali umatnya pada hari kiamat, apa? Dengan bekas-bekas air wudhu mereka. Berarti orang yang gak pernah sholat sama sekali, Rasulullah gak kenal dia. Gak ada bekas air wudhu. Ikhwata Islam, azani Allah, yakun taib. Pembahasan hadisnya nanti setelah maghrib, insyaAllah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita masuk hadis yang ke-6. Hadis Talhah bin Ubaidillah qal, ia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ira ra'si yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqah ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yawmi wal lailah. Faqala hal 'alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu ramadan. Qala hal 'alayya ghayruhu? Qala la illa an tatawwa. Qala wa dhakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal 'alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, wallahi la azidu 'ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Hadis Talha bin Ubaidillah, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Dari penduduk Najd. Najd itu di mana? Ya, kalau Bapak melihat Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab. Jazirah Arab itu terbagi menjadi dua, Pak. Najd dan Hijaz. Hijaz itu yang lebih yang mendekati ke Lautan Merah. Itu Mekah dan Madinah itu adanya di Hijaz. Adapun Najd itu yang mendekati ke Emirat sana. Ya, disebut Najd karena itu dataran tinggi. Dan Najd itu memanjang sampai ke Irak. Ya. Jadi Najd itu disebut Najd karena ya dataran tinggi, Pak. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd yang rambutnya kusut. Terdengar suaranya, dengungan suaranya dari kejauhan. Tapi tidak dipahami apa yang dia ucapkan. Sehingga ia pun mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Ya, dalam satu riwayat yang lain, ternyata ia bertanya, apa sholat yang diwajibkan kepadanya? Kata Rasulullah, itu sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang itu berkata, apakah ada sholat lain yang wajib atasku? Rasulullah bersabda, tidak ada. Kecuali kalau kamu sholat tatawu. Sholat sunnah maksudnya. Lalu ia bertanya tentang apa yang diwajibkan dari puasa. Kata Rasulullah, wasiyamu ramadan. Yaitu puasa ramadan. Lalu ia berkata lagi, hal alayya ghairuh, apakah ada puasa yang wajib atasku? Kata Rasulullah, la, tidak ada. illa an taqawwa, kecuali kalau kamu puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Lalu Rasulullah menyebutkan juga tentang kewajiban zakat. Maka orang Arab Badui ini berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban ya selain zakat atasku? Maka Rasulullah bersabda, la, tidak ada, illa an taqawwa, kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah. Qala fa adbara ar-rajul. Lalu orang itu punlah pergilah. Wa huwa yaqul, dan ia berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan menambah atas ini dan aku tidak akan mengurangi. Ya, artinya aku akan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Saya tidak mau menambah lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia beruntung jika ia jujur. Hari ini Bapak ya, kita akan ambil faedah sedikit demi sedikit. Faedah yang pertama, yaitu yustahabbu rihlah fi talabil hadis wal ilm. Itu disunnahkan ya, mengadakan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Ya. Di mana Bapak sekalian, kalau kita perhatikan dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengadakan perjalanan jauh, Pak, untuk apa? Menuntut ilmu. Yang pertama kali mensyariatkan perjalanan jauh menuntut ilmu siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, wah, Nabi Musa pernah ditanya oleh salah seorang Bani Israel, hal ahadun a'lam minka, hai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Lalu Allah berfirman, ada hambaku Khidir. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah agar ia bisa bertemu dengan Khidir, mengambil ilmu dari dia. Maka Nabi Musa pun mengadakan perjalanan jauh, Pak, demi untuk menuntut ilmu kepada siapa? Khidir. Itu menunjukkan penting ya untuk kita mengadakan perjalanan jauh. Ya. Makanya kata Imam Malik apa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Dahulu Jabir bin Abdullah, Pak, beliau membeli seekor unta. Lalu pergi berjalan dengan untanya selama sebulan ke Syam. Hanya karena ingin mengambil satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Unaisah. Sesampainya di Syam, langsung bertemu dengan Abdullah bin Abi Unaisah dan mengambil hadis tersebut, langsung pulang lagi ke kota Madinah. Iya. Bulak-balik 2 bulan hanya untuk mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian menjadi sunnah para muhaddisin, para ahli hadis, mereka berjalan ya sampai berbulan-bulan ya, ratusan bahkan ribuan kilometer untuk mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki dari Baghdad ke mana? Ke Yaman, bayangkan. Karena ingin mengambil hadis dari seorang ulama di sana yang bernama Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Ulama yang sangat masyhur akan keilmuannya. Maka dari itulah ya akal Islam ini menunjukkan ya, kita penting sekali ya untuk pergi menuntut ilmu kemana. Kalau kita mendengar di sana ada ustaz, Masya Allah, ya keilmuannya kuat, kita pergi ke sana, ambil ilmunya. Zaman sekarang kan enggak, Pak. Maunya ilmu itu datang ke kita. Kita tinggal enak-enakan. Padahal kata para ulama, ya, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan sebatas dengan santai-santai. Enggak bisa. Kita menuntut ilmu itu harus capek. Para ulama dulu menuntut ilmu capek, Pak. Sufyan al-Thawri menuntut ilmu hadis sampai kencing darah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai kehabisan bekal di jalan. Iya. Sampai akhirnya beliau menggadaikan pakaiannya dan beliau pun bersembunyi karena enggak ada pakaian. Tapi subhanallah ya, luar biasa ya, Pak ya. Di zaman dulu itu yang namanya alat transportasi itu susah benar, Pak. Dan capek menuntut ilmu itu, tapi ternyata memang ya, semakin capek menuntut ilmu semakin berkah. Zaman sekarang transportasi enak, Ya, enggak perlu kita naik unta, naiknya kuda. Kudanya besi tapi, Pak. Naik kijang, kijangnya Innova. Naik ini. Coba di zaman sekarang apa yang tidak ada coba, Pak? Fasilitas untuk menuntut ilmu mudah sekali. Internet ada. Apa yang tidak ada di zaman sekarang? Ya, seakan-akan Allah ingin menegakkan hujah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ini. Seakan-akan di hari kiamat Allah tidak akan lagi memberikan kesempatan untuk berkata, ya kita berkata kepada Allah, ya Allah aku tidak tahu. Allah akan berkata kepada kita, bukankah Allah sudah mudahkan segala-galanya? Apa jawaban kita kepada Allah? Ya, ternyata kitanya yang tidak mau menuntut ilmu. Ternyata kita yang sengaja tidak ingin membodohkan diri kita sendiri tentang agama ini. Kita tidak ingin masuk dalam firman Allah, Pak. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Setiap kali dilemparkan penduduk api neraka ke neraka, penjaga api neraka berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala, mereka berkata benar, sudah datang. Tapi masalahnya mereka enggak mau ya menuntut ilmu. Ini ngeri, Pak, seperti ini, Pak. Ya. Maka setiap kita wajib. Kata Rasulullah, talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap apa? Muslim. Ilmu yang dimaksud yang paling utama ya ilmu agama, ilmu din. Yang akan ditanya di kuburan nanti tentang apa? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ini yang akan ditanya ya akhwat Islam, saudaraku sekalian. Maka di sini menunjukkan ya disyariatkan kita untuk pergi menuntut ilmu. Alhamdulillah, bapak punya mobil, pergilah pakai mobil. Bapak punya motor, daripada punya motor gede, cuma jalan sono, mana ke Aceh, ke Sabang, 2 minggu. Ngapain? Enggak cuma jalan doang, reading doang. Enggak ada manfaatnya, ngapain? Habis waktu, enggak ada pahala. Mendingan antum reading, kemana ya, Surabaya, di mana? Mau duduk di majlis ustaz di sana ada di Tabligh Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Gunakan semua fasilitas kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita lanjutkan faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini akhal Islam yaitu masyru'iyatu su'ali ahli al-ilm fima yahtajuhu min umurin diniyah. Disyariatkan bertanya kepada para ahli ilmu dalam perkara yang kita butuhkan dari urusan agama. Ya. Disyariatkan untuk kita bertanya kepada para ahlinya, para ahli ilmu dalam perkara yang kita butuhkan dalam urusan agama ini. Perhatikan, Pak. Ya, yang kita tanya itu ahli ilmu. Bukan orang yang dianggap ya, ahli ilmu padahal bukan ahli ilmu. Kita tanya ke ahlinya dong. Kalau Bapak nanya tentang komputer ya kepada ahlinya. Kalau Bapak bertanya tentang masalah ya urusan dunia ya kita tanya ke ahlinya dong. Masalah apa lagi, Pak? Ya. Ini yang pertama, tanya kepada ahli ilmu. Yang kedua, hendaknya yang kita tanyakan itu yang kita butuhkan. Adapun yang kita tidak butuhkan, enggak usah kita tanya. Ya, makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Inna mimma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan umat sebelum kalian itu kata Rasulullah banyak bertanya. Banyak apa? Banyak bertanya dan banyak menyelisih nabi mereka. Ternyata Pak, banyak bertanya itu sebab kebinasaan. Makanya kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat, dahulu para sahabat mereka tidak mau bertanya kecuali yang pertama yang mereka butuhkan dari urusan agama mereka. Yang kedua, pertanyaan yang mereka sukai adalah yang menimbulkan amal. Adapun kalau pertanyaan itu tidak menimbulkan amal, mereka tidak suka untuk mempertanyakannya. Ya. Maka dari situlah ikhwatul Islam, dalam masalah bertanya juga kita harus hati-hati. Karena para ulama mengatakan ada pertanyaan yang enggak boleh ditanyakan. Contoh misalnya, bertanya tentang gimana sih hakikat sifat Allah. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik. Lalu laki-laki ini berkata kepada Imam Malik, "Hai Imam Malik, disebutkan dalam firman Allah bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana cara bersemayamnya? Gimana caranya bersemayam di atas arasy? Apa duduk, apa nongkrong, apa gimana gitu kan?" Apa kata Imam Malik? "Al-istiwa'u ma'lum. Ya, wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun." Makna bersemayam itu sudah diketahui secara bahasa Arab. Tata caranya kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Mengimani Allah bersemayam di atas arasy wajib, kata Imam Malik. Dan bertanya tentang tata caranya itu bid'ah. Enggak boleh, Pak. Gimana? Kita ini enggak bisa memikirkan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah wajahnya kayak gimana sih? Antum kalau pikirkan dengan otak antum susah, Pak. Bukan dalam hadis Ustaz bahwasanya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Berarti jari jemari Allah itu kayak gimana ya? Apa jempol semua apa ya? Enggak boleh dipikirin, Pak, enggak boleh. Kewajiban kita imani saja, selesai. Adapun hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Jangan jauh-jauh lah, Pak. Iya. Bapak pernah melihat tidak kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, tuh kelihatin tuh arwahnya tuh keluar tentu. Warnanya apa, Pak? Hitam, hijau, merah, kuning, delima, hah? Kita enggak pernah tahu roh itu bagaimana bentuknya, kita enggak pernah tahu. Itu ada pada diri kita. Bagaimana kita hendak mempertanyakan pencipta roh? Iya. Makanya dari itulah kata para ulama, bertanya tentang hakikat sifat Allah itu tidak boleh. Demikian pula bertanya tentang ya masalah takdir yang sifatnya mendalam, ini pun enggak boleh, karena takdir itu sifatnya apa? Itu urusan Allah, itu ilmu Allah, rahasia Allah. Imani saja bahwa Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah memberikan kepada manusia kemampuan dan kewajiban manusia beramal. Ini enggak nanyanya detail benar, sehingga akhirnya banyak tersesat gara-gara itu ya, akal Islam. Iya. Demikian pula Bapak sekalian ya, bertanya dalam perkara-perkara yang apa namanya, bukan urusan kita. Istilahnya kepo, Pak. Iya. Bukan sesuatu yang itu bukan urusan kita, kemudian kita tanyakan. Ini pun juga tidak sukai oleh para ulama terdahulu. Demikian pula bertanya tentang masalah yang apa namanya, mustahil terjadi. Ada seorang qadhi namanya Qadhi Iyas. Ada orang datang kepadanya dan bertanya, "Hai qadhi, kalau anjing dan babi kawin, itu anaknya halal apa haram?" Apa qadhi, kata qadhi, "Maaf, saya sedang haid." Kata orang ini, "Loh, masa laki-laki haid?" Kata qadhi, "Mana mungkin kambing sama babi kawin?" Artinya kamu mempertanyakan sesuatu yang sifatnya apa? Mustahil, enggak benar. Seperti ini enggak perlu ditanyakan, enggak ada manfaatnya. Demikian pula semua pertanyaan yang enggak ada manfaatnya. Ustaz, disebutkan dalam surat Al-Kahfi bahwa ashabul kahfi itu 7. Kedelapannya anjing, itu anjing apa, Ustaz? Anjing helder, apa bulldog, apa anjing, apa. Apa manfaatnya antum nanya kayak gitu, coba. Iya. Ada lagi nanya, Ustaz, ketika Nabi Adam memakan buah yang diharamkan, lalu terlihatlah auratnya, maka Nabi Adam berusaha untuk menutupi auratnya pakai dedaunan. Itu daun apa, Ustaz? Daun kelor apa daun apa? Ini, Pak, orang terlalu iseng, Pak. Iya. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk bertanya, banyak bertanya. Makanya para sahabat, mereka kalau tidak ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk ditanya, mereka tidak mau bertanya. Mereka mau bertanya kepada Rasulullah kalau memang ada perkara yang sangat butuhkan dan itu menimbulkan amal, baru mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak, mereka tidak bertanya. Iya. Makanya kenapa? Karena Rasulullah melarang ya untuk banyak bertanya. Kenapa kita dilarang banyak bertanya, Pak? Dalam perkara yang tidak kita butuhkan dalam masalah-masalah agama kita. Sebab pertanyaan ketika kita banyak bertanya itu akan menyebabkan kita akan terjerumus kepada pertanyaan yang dia diharamkan. Akhirnya memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Akibatnya apa? Ya, seringkali kita ya kepo dalam perkara yang tidak boleh. Ya. Kita lanjutkan, Pak, faedah yang keberapa? Yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa selain sholat lima waktu itu tidak wajib. Ya, sholat ya, seperti misalnya permasalahan yang berhubungan dengan masalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib atau sunnah? Mayoritas ulama berkata sunnah. Dalilnya hadis ini. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada laki-laki itu apa? Sholat yang diwajibkan, sholat lima waktu. Kemudian ditanya, apakah ada sholat yang diwajibkan kepadaku, hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Tidak ada. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata mereka, kalaulah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib, pasti Rasulullah jelaskan di situ. Dan kaidah usul fikih mengatakan tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Atas dasar itu kata mayoritas ulama jumhur ya bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama mengatakan onda itu wajib. Ya. Mereka yang mengatakan wajib menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Pendapat yang kedua mengatakan itu wajibnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Saya dalam hal ini condong kepada pendapat yang mengatakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha fardu ain. Berdasarkan apa? Pertama hadis. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk mengeluarkan gadis-gadis pingitan, para perawan dan wanita-wanita haid untuk hadir ke mana? Menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai-sampai Ummu Athiyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Ya Rasulullah, salah seorang dari kami enggak punya jilbab. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai Rasulullah tidak memberikan udzur kepada wanita yang tidak punya jilbab untuk tidak hadir. Ini hukumnya fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Karena Rasulullah menyuruh semuanya, sampai-sampai wanita pingitan, bahkan wanita haid sekalipun. Tapi wanita haid tidak sholat, tapi mereka berada di belakang. Iya. Maka kalau itu sifatnya sunnah, tentu Nabi akan memberikan uzur, cuma sunnah sini, gak apa-apa, gak masalah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Dijawab. Ya. Bahwa hadis ini untuk sesuatu yang pertama, jawaban pertama, ya, mereka yang mengatakan wajib, bahwa hadis ini untuk sesuatu yang sifatnya tiap hari. Atau jawaban yang kedua, yaitu lafaz yang lain disebutkan bahwa kemudian Rasulullah mengajarkan syariat Islam yang lainnya. Sehingga hadis ini tidak bisa menunjukkan bahwa yang diwajibkan itu hanya sholat lima waktu. Masih ada beberapa sholat lain yang diikhtilafkan oleh para ulama, Pak. Apakah itu hukumnya sunnah atau wajib? Contoh sholat witir. Witir itu wajib apa sunnah? Ikhtilaf para ulama. Ya. Jumhur mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib bagi yang tahajud. Adapun yang tidak tahajud tidak wajib. Pendapat ketiga ini saya menguatkannya. Kan Nabi bersabda, "Ij'alu shalat akhir shalatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Berarti Rasulullah di sini menyuruh untuk menutup salat tahajud dengan salat witir. Iya. Demikian pula para ulama berbeda pendapat, salat tahiyat masjid wajib apa sunnah? Iya. Jumhur mengatakan hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan tidak wajib. Dalilnya hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Di sini Rasulullah mengatakan jangan duduk sampai salat dua rakaat. Berarti itu hukum perintah, sedangkan perintah pada asalnya wajib kata mereka. Ya, mereka juga berdalil dengan hadis bahwa ada seorang laki-laki ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, masuklah seorang laki-laki yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Lalu ia langsung duduk, tidak salat dulu. Maka Rasulullah bersabda kepada Sulaik, "Kamu sudah salat belum?" "Belum, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bangunlah dan salat dua rakaat. Dan ringkaskan salatmu." Kata mereka, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW tidak memberikan udzur untuk tidak salat tahiyat masjid. Itu menunjukkan kata mereka salat tahiyat masjid itu wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin gugur oleh perkara yang sunnah. Ini Pak hujah-hujahnya Pak ya. Jumhur menjawab dengan jawaban-jawaban yang lainnya, bukan di sini tempatnya. Itu ikhtilaf masalah fikih, insyaallah pada tempatnya kita akan bahas. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Nah, di sini kita ambil faedah yang keberapa? Yang keempat. Nah, di sini menunjukkan Pak, bolehnya seseorang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Tanpa yang sunnah-sunnah. Karena orang ini berkata, "Ya demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari itu." Maksudnya, aku mau cukupkan dengan yang wajib aja. Ya. Apa kata Rasulullah? Beruntung orang itu kalau dia jujur. Itu menunjukkan boleh. Ah, saya enggak mau salat sunnah, ah, yang wajib aja enggak apa-apa. Cuma masalahnya antum rugi. Rugi dong, ya kan? Salat sunnah itu fungsinya apa, Pak? Penambah salat wajib. Dan pahalanya besar tidak, Pak? Besar. Ibadah-ibadah sunnah itu masya Allah, Pak. Keutamanya besar di sisi Allah. Kalau kita hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib, ya kita enggak berdosa sih. Cuma masalahnya kita apa? Kehilangan keutamaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup dulu ya, kita buka tanya jawab. Bagaimana cara yang syar'i mempercepat sholat? Waduh. Cara yang syar'i mempercepat sholat. Saya mau tanya sama antum, Pak. Sholat Rasulullah yang paling cepat sholat apa? Qobliyah subuh. Sampai Aisyah mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau sholat baca Al-Fatihah apa enggak. Tapi tetap dalam kata para ulama, ya, tetap tuma'nina. Berarti mengambil batasan tuma'ninah yang paling sedikit. Apa batasannya? Itu kamu ruku dan sempurna rukumu dan membaca subhana rabbiyal azim satu kali. Tapi rukunya sudah sempurna. Sebagian orang kan rukunya belum sempurna baru begini, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini tidak tuma'ninah dan tidak sah sholatnya, Pak. Karena Rasulullah bersabda, "La tujzi salatu man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud." Tidak mencukupi, kata Rasulullah, tidak sah orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Iya. Jadi kalau kita mau mempercepat salat karena ada keperluan, enggak masalah. Berarti kita mengambil batasan tuma'ninah yang paling sedikit. Ya. Dan sebetulnya, Pak, sholat yang lebih bagus itu yang paling panjang. Kata Rasulullah apa? Afdalus sholat tulul kunut. Ya. Seutama-utamanya sholat itu yang paling panjang kunutnya. Maksudnya kunut itu berdirinya. Jadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih utama? panjang berdiri atau panjang sujud? Sebagian mengatakan panjang berdiri itu lebih utama berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Sebagian mengatakan banyak sujud lebih utama berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ini pendapat Ibnu Umar, bahwa orang yang sujud itu maka akan semakin banyak berguguran dosanya. Ini pendapat jumhur yang lebih kuat karena hadisnya lebih kuat, lebih sharih, wallahu a'lam. Bagaimana menjelaskan kepada saudara bahwa tidak boleh mengambil ilmu atau duduk di majlis ilmu yang ustadznya tidak mengikuti manhaj salaf? Jelaskan dulu kepada dia, salaf itu siapa sih? Salaf itu artinya generasi yang utama. Yang mendefinisikan ini Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan salaf artinya para sahabat. Ya. Para sahabat itulah salaf. Maka kalau ada orang yang tidak mau mengambil manhaj sahabat, terus ngambil siapa lagi? Yang lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis siapa kalau bukan sahabat? Yang langsung menyaksikan wahyu turun siapa kalau bukan sahabat? Al-Quran dan hadis berbicara dengan gaya bahasa sahabat. Para sahabat langsung melihat Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Langsung mendengar bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Maka adakah generasi yang lebih tahu tentang din ini dari sahabat, Pak? Tidak ada. Maka kalau ustaz itu enggak mau ngikutin sahabat, ngikutin siapa coba? Iya. Menjelaskan dulu kepada dia makna salaf itu siapa. Iya. Kita wajib. Seluruh ulama sepakat. Hatta empat madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Seluruhnya sepakat untuk ngikutin para sahabat. Bahkan yang paling keras dalam masalah Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata apa? Iya. Apabila seorang sahabat berpendapat dengan satu pendapat. Dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Maka kata Imam Syafi'i, fahuwa indana hujjah. Menurut kami itu hujjah. Imam Syafi'i menganggap bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui penyelisihan dari sahabat yang lainnya, Imam Syafi'i menganggap apa? Hujjah, bayangkan. Ya, itu termasuk pokok daripada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana kaum salaf terdahulu menuntut ilmu sampai-sampai ilmu mereka berkah, padahal akses menuntut ilmu di zaman dahulu lebih sulit, Ustaz. Adapun sekarang sangatlah mudah untuk mencapai ilmu, tinggal ketik saja di HP. Tapi kenapa kurang berkah? Cepat lupa, itulah, Pak. Ilmu itu semakin lelah kita mencarinya, semakin berkah. Semakin tidak lelah, semakin nyantai, semakin kurang berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, keikhlasan mereka jauh daripada kita. Mereka menuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan dan menimbulkan rasa takut. Sekarang kita menuntut ilmu tujuannya pengen disebut ustaz. Ya. Yang ketiga apalagi, Pak? Ya. Mereka menuntut ilmu betul-betul diamalkan dalam kehidupan mereka. Sementara kita menuntut ilmu kebanyakan cuma pengen tahu aja. Dan jarang mengamalkan kecuali sedikit. Akhirnya banyak ilmu kita tidak berkah, ya akhul Islam. Makanya kalau kita ingin berkah seperti mereka, ikutilah seperti mereka. Berarti kita harus mau lelah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan berarti kemudian kita tidak menggunakan fasilitas yang ada, Pak, tidak. Tetap kita gunakan fasilitas. Ya, Imam Nawawi mengatakan ya bahwa di zaman sekarang itu, kata Imam Nawawi, taqasaratil himam. Semangat menuntut ilmu sudah berkurang. Itu di zaman Imam Nawawi, bayangin. Imam Nawawi hidup pada abad keberapa? Ke-7 Hijriah. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Gimana zaman sekarang ini abad ke-14? Ya. Semangat menuntut ilmunya ampun, Pak, hilang. Saya mendengar orang berkata begini, Ustaz, sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Apa benar? Enggak benar, Pak. Gimana membalas dosa dengan dosa? Enggak bisa. Ya. Tidak bisa kalau Rasulullah saja bersabda, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ta'lamu fihi fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi. Ya. Kata Rasulullah, wa in imru'un syatamaka, kalau ada orang yang mencaci maki kamu, bi amrin ya'lamu fika, dengan aib yang memang dia tahu ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu, maka jangan kamu membalas mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia. Gak bisa, Pak, dan gak boleh. Sombong dibalas dengan sombong. Sombong itu, kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Jadi kalau ada orang yang sombong, balasnya dengan apa? Dengan tawaduk lah. Balas sombong maksiat dengan taat, balas bid'ah dengan sunnah, balas syirik dengan tauhid. Ya. Kalau ada orang yang sombong, kita enggak usah sombong, biarin aja, kesombongannya mencelakakan diri dia sendiri. Ya. Bagaimana jika seseorang menuntut ilmu melalui media sosial? Seperti WhatsApp untuk menuntut ilmu agama atau bahasa Arab, akan tetapi melalui kurikulum yang teratur sesuai dengan program yang dibuat di lembaga tersebut. Bagus, Pak. Gunakan di zaman sekarang seluruh fasilitas untuk menuntut ilmu. Fasilitas-fasilitas sekarang ini mudah sekali, Pak. Makanya di zaman sekarang itu saya bisa katakan tidak ada alasan Anda tidak menuntut ilmu. Coba kalau antum ditanya sama Allah, kenapa kamu enggak menuntut ilmu? Apa jawaban antum? Kalau antum menjawab, malas, bukan udzur, malas. Kalau antum bilang, sibuk, ya. Ya akhir Islam, kesibukan dunia itu enggak bakalan selesai-selesai. Sampai kapan antum akan terus sibuk cari dunia terus? Apa enggak ada waktu sehari, walaupun cuma 10 menit saja untuk baca? WhatsApp, Masya Allah, media sosial ini mudah sekali, Pak, untuk mencari ilmu. Ustadz-ustadz bikin apa namanya grup, kayak Ustadz Firanda misalnya, bimbingan ya agama. Ya. Di situ Masya Allah ada kajian-kajiannya, tanya jawabnya. Antum bisa ikuti di situ, banyak faedah yang bisa diambil. Apa coba susahnya untuk mengikuti? Cuma masalahnya itu, Pak, tadi semangatnya setengah-setengah. Bukan setengah-setengah lagi kali ya. Iya, sudah sirna. Bagaimana hukum merapikan jenggot meski jenggot tersebut belum sampai segenggam? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarh Muadzab mengatakan, makruh hukumnya memotong jenggot melebihi segenggam. Imam Nawawi mengatakan, makruh hukumnya mencukur jenggot, apa? Memotong jenggot yang melebihi segenggam. Jadi kalau yang melebihi segenggam ini, kata Imam Nawawi, tidak boleh dipotong. Makruh. Gimana kalau kurang dari segenggam? Makanya imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i rahimahullah, semua mengatakan haram mencukur jenggot. Yang mengatakan makruh mencukur jenggot itu dari ulama Syafi'i belakangan, Pak. Ya, seperti Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, ya, dan yang lainnya ke bawahnya. Ulama-ulama mazhab Syafi'i terdahulu semua mengharamkan. Hatta Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ulum mengatakan haram. Ya. Sekarang uswah kita siapa sih? Rasulullah. Rasulullah berjenggot enggak, Pak? Berjenggot. Tebal jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Ketika ada orang Majusi datang ke Rasulullah dalam keadaan jenggotnya habis, kumisnya tebal. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memerintahkan kamu seperti ini? Kata orang Majusi, yang memerintahkan kami raja kami. Apa kata Rasulullah? Akan tetapi rajaku yaitu Allah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggot. Para nabi semua berjenggot, Pak. Tanyain ke orang Kristen tuh. Ya, Yesus berjenggot enggak? Berjenggot, Nabi Musa berjenggot, semua Nabi berjenggot. Apa kita tidak bangga, Pak, untuk menyerupai para Nabi? Masya Allah. Ya. Di Amerika saja, pasukan Amerika sudah diizinkan berjenggot. Kenapa? Ternyata setelah dibuat apa penelitian-penelitian, ternyata jenggot itu manfaatnya besar buat laki-laki, Pak. Ciptaan Allah itu enggak mungkin sia-sia. Allah menciptakan untuk laki-laki jenggot pasti manfaatnya besar, Pak. Untuk kesehatan, untuk kejantanan dan yang lainnya. Ya. Nah itu Bapak sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Tentang hadis dosa seseorang diletakkan di kepala dan pundaknya itu ketika sholat. Apakah itu hanya sholat wajib atau termasuk sholat sunnah? Semua sholat. Karena lafadznya umum. Rasulullah tidak menentukan hadis tersebut apakah sholat wajib atau sholat sunnah, maka masuk ke seluruh sholat. Namun tentunya sholat wajib lebih besar lagi menggugurkan dosanya. Dosa-dosa di antara sholat wajib dapat dihapuskan dengan menegakkan sholat wajib tersebut. Namun apakah bila seseorang berlaku dosa, kemudian dia menyesal lalu diiringi sholat sunnah, apakah mungkin dihapuskan juga asal dia taubat? Asal dia apa? Taubat. Sholat sunnah itu menggugurkan dosa kecil. Adapun sholat wajib, apakah menggugurkan dosa kecil atau dosa besar? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan sholat wajib itu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Sementara sebagian ulama mengatakan sholat wajib itu menggugurkan dosa besar juga. Dasarnya apa? Ya, pertama, Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai yang melewati di depan rumah kalian? Apakah kalian mandi 5 kali akan bersih? Tentu bersih. Sekarang masa yang kecil-kecil hilang, yang gede-gede enggak hilang, Pak? Enggak mungkin, kata mereka. Yang kedua, haji melempar jumroh itu, setiap lemparannya, kata Rasulullah, bisa menggugurkan satu dosa besar. Kalau lempar jumroh bisa menggugurkan satu dosa besar, masa sholat 5 waktu tidak? Padahal sholat 5 waktu lebih agung daripada apa? Haji. Maka mereka mengatakan, berarti sholat 5 waktu menggugurkan dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Ya. Sementara jumhur mengatakan, enggak, sholat 5 waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Berdasarkan hadis Nabi SAW, as-salawatul khams, kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Kata mereka, berarti kata-kata selama dosa besar ditinggalkan, berarti dosa besar tidak bisa digugurkan oleh salat 5 waktu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtilaf para ulama, Pak, ya. Masalah seperti itu. Walaupun saya dalam hal ini condong kepada pendapat jumhur, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.